Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perlahan-lahan bulan suci Ramadan telah meninggalkan kita, dan datanglah Idul Fitri. Mari kita sambut dengan penuh suka dan cita, dengan penuh kebahagiaan. Idul Fitri merupakan kembalinya seorang manusia kepada kesucian, suci dari noda dan dosa akibat telah diterpanya 30 hari menjalani puasa bulan suci Ramadan. Mari kita ucapkan kepada bulan suci Ramadan dengan penuh takdim dan hikmah. Muwadda, muwadda ya Ramadan, muwadda alaina bil ghufran. Selamat jalan wahai bulan suci Ramadan. Tinggalkanlah bersama kami keampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Idul Fitri merupakan buah dari perjalanan spiritual kita di bulan suci Ramadan. Suci adalah sebuah keniscayaan yang harus kita siapkan, yang harus kita terima, dan yang harus kita bawa ketika kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Suci lahir, suci batin, suci pikiran, itu merupakan harapan yang kita idam-idamkan. Bulan suci Ramadan telah meninggalkan kita, namun pengaruhnya harus kita jaga, pengaruhnya harus kita maintain di kehidupan kita yang akan datang, sehingga kita menjadi seorang yang kembali kepada kesucian. Minal a'idin wal fa'izin wa antum bi khair. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembalinya kita kepada kesucian diri itu ditandai dengan tiga hal. Yang pertama, suci itu ditandai dengan keindahan. Yang kedua, ditandai dengan kebenaran. Yang ketiga, ditandai dengan kebaikan. Mencari kebenaran melahirkan ilmu. Menampilkan keindahan melahirkan seni. Mempraktekan perbuatan yang baik melahirkan akhlak. Ketika kita hanya bisa berperilaku baik dan indah, belum dikategorikan suci. Karena bisa dikategorikan orang suci kembali kepada kesucian kalau digabungkan antara karakter yang baik, memberikan kebenaran, dan ditampilkan dengan penuh keindahan. Itu merupakan karakter orang yang telah berpuasa selama 30 hari di bulan suci Ramadan. Dia menampilkan akhlak yang baik, menampilkan kebenaran-kebenaran yang dilahirkan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ada ucapan bagi orang yang telah menjalankan bulan suci Ramadan selama 30 hari, yaitu Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya Allah, terimalah semua ibadah dan perbuatan kami, dan terimalah semua ibadah dan perbuatan kita semua. Kemudian Al-Quran menyarankan mengucapkan minal a'idina wal fa'izin. Semoga kita digolongkan orang-orang yang kembali kepada kesucian, dan semoga kita digolongkan menjadikan orang-orang yang menjadi pemenang. Itulah indahnya bahwa Al-Quran mengajarkan kepada kita yang benar dan yang baik, bukan hanya kita saja, kita semua, bangsa Indonesia, kaum muslimin mendapatkan kemenangan dan kembali kepada kesucian. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alni minat tawabin, waj'alni minal mutatahhirin, waj'alni min ibadikas salihin. Ya Allah, jadikan aku menjadi orang-orang yang bisa bertaubat kepadamu. Jadikanlah puasa kami sebagai penembus dosa dan noda-noda kami, ya Rabbal Alamin. Allahumma ij'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang selalu menyucikan diri, yang selalu mensucikan seluruh lahir dan batin kami. Semoga kami digolongkan menjadi orang-orang yang suci setelah menjalani bulan puasa Ramadan ini. Waj'alni min ibadikas solihin. Ya Allah, jadikan aku menjadi orang-orang yang bisa mengabdi kepadamu, sehingga kami digolongkan menjadi seorang hamba yang soleh, hamba yang taat, hamba yang selalu mendengarkan perintah-perintahmu, ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.